Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca tentang faidah-faidah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala adalah di antara faidahnya mendapatkan penjelasan bahwasanya Al-Quran turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapatkan penjelasan bagaimana perhatian Allah kepada Rasulnya membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, juga penjelasan tentang perhatian Allah, inayatullah, kepada hamba-hambanya dalam melonggarkan kesulitan, menghilangkan kesedihan mereka. Kemudian keempat, tetapi rahimahullahu ta'ala, di antara faidah mengetahui asbabun nuzul adalah fahmul ayati ala al-wajhi sahih. Yang terpaidahnya adalah memahami ayat dengan pemahaman yang sahih dalam bentuk yang betul-betul diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dari contohnya, hal tersebut adalah qawlu ta'ala Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani faman hajjal bayta awi tamara, barang siapa yang haji ke Baitullah atau umrah, fala junah alaihi ayatawaf bihima, tidak mengapa atas dia untuk sa'i di antara keduanya. Tawaf maksudnya adalah yas'a bainahuma. Baina zahira qawlihi fala junah alaihi, karena firman Allah fala junaha alaih, kalau dimaknakan, diartikan, dipahami secara zahir, la junaha alaih, tidak mengapa atas dia. Anna ghayata amri sa'i bainahuma, wasanya puncak urusan hukum dari sa'i di antara Safa dan Marwa, an yakuna min kismil mubah, adalah masuk ke bagian mubah. Zahir kata la junah alaih, tidak mengapa atas dia, artinya boleh lakukan, boleh tidak. Kalau melakukan tidak apa-apa, itu zahir mutabatir. Pasal ini seorang hanya memahami dengan zahir ini, dia salah paham. Dia kira la junah alaih terkait dengan hukum. Dia kira la junah alaih itu kembalinya kepada hukum. Hukumnya itu la junah alaih, jadi mubah. Ya. Kalau sekedar membaca ayat ini, dia mengira hukum sa'i itu mubah. Karena dia pahami la junah alaih terkait dengan hukum. Ternyata yang betul adalah Abis Sahih Bukhari An Asim bin Sulaiman qara Sa'atu Anas Ibn Malikin radhiyallahu anhu anis Safa wal Marwah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa wal Marwah. Qala kunna nara annahuma min amri jahiliyah. Kami dulunya berpendapat bahwasanya keduanya, yaitu sa'i bin Safa wal Marwah, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Falamma kana al-islamu amsakna anhuma. Sehingga ketika Islam datang, kami pun menahan diri, tidak lagi ya ke Safa dan Marwah, tidak lagi sa'i di antara Safa dan Marwah. Fanzalallahu ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'irillah ila qawlihi ayat tawafa bihima. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa bihadha urifa anna nafyal junah laysal muradu bihi bayana asli hukmi sa'i. Dengan hadis ini, dengan sebab nuzul ini, dengan hadis yang menerangkan sebab nuzul ini, diketahui bahwasanya nafya junah, ya penafian dosa ini tidak mengapa. Ternyata kalimat la junah hari itu bukan dimaksud dengannya penjelasan hukum asal sa'i. Ini bukan terkait dengan hukum. La junah alaih bukan terkait dengan hukum sa'i. Wa innamal muradu nafya taharrujihim bi imsakihim anhu haythu kana yarawna annahuma min amri jahiliyah. La junah alaih itu bukan terkait dengan masalah hukum. Tetapi yang dimaksud adalah menafikan ya ganjalan yang ada pada mereka, pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menahan diri dari sa'i di Safa dan Marwah karena mereka berpendapat itu adalah perbuatan jahiliyah. Maka dikatakan la junah alaih, tidak mengapa. Ya, itu bukan perbuatan jahiliyah. Itu bukan perbuatan jahiliyah. La junah alaih, tidak mengapa karena lakukan, karena itu bukan perbuatan jahiliyah. Ternyata la junah alaih itu adalah ini, membantah, menolak syubhat yang ada pada sebagian sahabat karena menganggap itu perbuatan jahiliyah. La junah alaih, tidak mengapa, itu bukan perbuatan jahiliyah. Bukan terkait dengan hukum sa'i. Amma aslu hukmi sya'i adakum, adapun hukum asal hukum sa'i, laqad tabayyana biqaulihi, telah jelas dalam firman-Nya, min sya'airillah. Kata beliau dalam syarah, adapun asal hukum sa'i telah jelas ya dalam firman-Nya, min sya'airillah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Fa'idha kana min sya'irillah, Fa'idha kana min sya'irillah, kalau itu ada termasuk si'ar, si'ar Allah subhanahu wa ta'ala, fa'inna ta'zima sya'irillah min taqwal qulub. Fa'inna ta'zima sya'irillah min taqwal qulub, mengagungkan syiar-syiar Allah, minta qul qulub fayakunu amran maktuban, fayakunu amran matluban. Ya, bahkan sa'i adalah rukun min arkanil umrah. Ya, umrah hanyalah tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i bersama Marwah. Bukan hanya perintah sunnah, bahkan termasuk rukun min arkanil umrah. Kata beliau, fa inna ta'zima syairillah min taqwal qulub fa yakunu amran matluban. Berarti itu perkara yang ditunjuk dilakukan. Qala rahimahullahu ta'ala, umumul lafzi wa khususus sabab. Umum lafaz dan khusus sebab. Ini terkait dengan satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksudnya terkait dengan kaidah yang masyhurah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang dinilai, yang dilihat adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, idza nazalatil ayatu lisababin khasin. Apabila turun satu ayat karena sebab yang khusus, turun dengan sebab yang khusus. Walafzuha 'amun, dan lafaznya umum. Kana hukmuha syamilan li sababiha walikulli ma yatanawaluhu lafzuha. Maka hukumnya itu mencakup sebab tersebut yang turun dengan sebabnya ayat, dan mencakup semua perkara, kejadian yang tercakup oleh lafaz ayat tersebut. Ya, ketika turun dengan sebab khusus tetapi lafaznya umum, maka hukum yang terkandung dalam ayat tersebut itu mencakup sebab yang turun dengan sebabnya ayat, dan juga mencakup semua kejadian, semua hal yang tercakup oleh lafaz ayat tersebut. Ini mana al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kenapa demikian? Li'anna al-Qur'ana nazala tashri'an 'aman li jami'il ummah. Karena Qur'an turun sebagai syariat yang umum untuk seluruh umat. Fakanatil ibratu bi umumi lafzihi la bi khususi sababihi. Ya, maka ayat ini turun, maka yang teranggap itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Beliau contohkan ayat Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya mungkin kita kembali ke poin kedua misalnya, atau terkait dengan apa, nuzul sababi Ayat Allah, walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini contohnya. Ayat ini turun tentang munafikin yang mengolok-olok Rasulullah di perang Tabuk. Itu kejadiannya. Ya. Walaupun ayat ini turun terkait dengan kejadian tersebut, namun hukumnya mencakup ya sebab tersebut, kejadian tersebut, yang mencakup semua orang yang mengolok-olok Allah, Al-Quran, dan Nabi sampai hari kiamat. Siapapun yang berbuat demikian, maka dia terancam dengan ayat Allah ini. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini maksudnya. Karena hukmuha syamilan lisababiha wa likulli ma yatanawaluhu rafduha. Walaupun kejadian yang khusus ketika itu, tapi hukumnya umum untuk dia yang berbuat ketika itu dan orang-orang yang setelahnya yang berbuat semisal perbuatan dia. Tentu beliau rahimahullah ta'ala ayatul li'an. Ya, ketika ada mula'anah antara suami yang menuduh istrinya berzina dan si istri mengingkari, maka terjadi mula'anah saling laknat. Si suami menyatakan ushidullah, misalnya dia berkata demikian, annaha qad zanat, ushidullah annaha qad zanat, 4 kali, sampai kelima kalinya dia bilang anna ra'natallah alaihi kana mila kadibin, dan laknat Allah atas dia kalau dia dusta dalam tuduhannya. Yang kelima, si istrinya yang menyanggah tidak terima, membalas ushidullah annahu minal kadhibin 4 kali juga, dan yang kelima anna ghadaballah alayya, kata si istri, dan murka Allah atasku in kana minas shadiqin. Setelah itu difasakh al-mula'in dan istrinya, itu harus dipisah total, tidak bisa kembali sama sekali. Dengan sebab li'an, seorang yang punya suami istri tidak bisa kembali. Sudah tidak mungkin kembali, apakah sudah menikah dengan suami lain atau tidak, sama sekali total tidak bisa kembali. Ayat li'an. Wa yaqulu ta'ala walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u ila anfusuhum ila qawlihi innahu laminas shadiqin. Rabi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, min hadithi Ibn Abbas, ana Hilal Ibn Umayyah qadhafa imra'atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarik Ibn Sahma. Bahasa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinata aw haddun fi dhahrik. Ya, bayyinata, akimil bayyinah. Ya, mansub dengan fi'il mahdhuf. Akimil bayyinata. Ya, tegakkan hujjah, tegakkan bayyinah. Datangkan bukti atau cambukan di punggungmu. Haddul qadhaf. Faqala Hilal walladzi ba'atha bil haqq inni as-sadiq. Demi yang mengutusmu dengan hak, sungguh aku seorang yang jujur. Falan yuzilannallahu ma yubarriu dhahri min ajli min ahad. Sungguh-sungguh Allah akan turunkan apa yang akan membebaskan punggungku dari hukuman had. Panazal Jibril, maka turun Jibril, wa anzal alaih, dan menurunkan kepada beliau, walladzina yarmuna azwajahum faqara hatta balaga in kan min as-sadiqin al-hadi. Ini syariat li'an. Qala, wa hadhihi al-ayatu, ayat ini nazalat bisababi khadaf hilabi nubayyah li maratihi, dengan sebab tuduhan yang dilakukan oleh Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Lakin, tetapi hukmuha, hukumnya syamilun lahu wa li ghairihi, hukumnya berlaku untuk beliau dan untuk orang-orang yang semisal beliau. Iya, yang memiliki kecurigaan kepada istrinya dan tidak bisa mendatangkan saksi. Ya, nanti kita baca mungkin besok lanjutannya. Tapi yang terpenting sekarang, sebelum Femin rahimahullah menyatakan, sebab, khususus sebab itu ada dua. Khususus sebab ainian dan wasfan. Khusus sebab ainian dan wasf atau makna. Iya. Idza kana wasfan. Kalau sebab itu berupa sifat, فَإِنَّهُ يُخَصَّصُ بِهَذَا الْمَعْنَى أَوَصْفُ. Kalau khususan itu berupa sifat, maka keumuman tersebut dikhususkan dengan makna atau sifat tersebut. Saya ulangi, fa'innahu yukhassasu, maka keumuman lafaz tersebut dikhususkan dengan sifat atau makna tersebut. Kalau sebabnya berupa sebab yang khas atau sifat. Contohnya dalam hadis. Contohnya dalam hadis, laisa minal birri afsiyamu bisafar. Laisa minal birri afsiyamu bisafar. Ya, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Laisa minal birri asyamu fis safar. Keumuman hadis ini yukhassu, dihususkan dengan wasaf, dengan sifat. Tidak berlaku umum total. Tidak berlaku umum bahwasanya sama sekali tidak bagus safar dan kemudian puasa. Tidak bagus sama sekali puasa ketika safar. Bukan, tetapi dihususkan dengan sebab. Apa sebabnya? Sebab wurud hadis ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang berpuasa, dhullila alaih, sedang dinaungi, dipayungi, sedang kepayahan. Sehingga berarti laisa minal birri asyamu bis safar itu makhsus bihali khusus. Dikatakan sabar bukan termasuk kebajikan, seperti keadaan orang yang yasukku alih, bihari menyesukku alih. Khusus untuk orang-orang yang ya puasa memberatkan dia. Kalau orang yang seperti keadaan dalam hadis tadi, sebuah nuzul, puasa sampai membuat dia payah, puasa sampai membuat dia berat, tapi masakan puasa, maka kita katakan laisa minal birri asyam bisafar, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar, yakni khusus buat orang-orang yang sifatnya demikian, yang kepayahan ketika safar. Saya ulangi, yang kepayahan puasa ketika safar. Adapun yang murtah, ya, puasanya tidak membebani dia walaupun safar, tidak masalah. Adapun orang yang tidak terberatkan dengan puasa ketika safar, tidak masalah. Ya, hadis laisa minas safar asyam bisafar, laisa minal birri asyam bisafar, itu khusus untuk yang orang yang yasukku alaihi asaum bisafar. Itu yang terpenting disebut semuanya rahimahullah. Kalau sebab nuzulnya adalah ainian, terkait dengan individu tertentu, bukan terkait dengan sifat, maka ini umum yang tidak terkhususkan sama sekali. Karena as-sabab khususan ainian, fa innahu la yukhassu bihil umum qat'an. Kalau sebabnya yang khusus itu ainian, terkait dengan kejadian yang menimpa individu, individu tidak terkait dengan sifat, seperti hadis ini, seperti ayat ini, ayat li'an, seperti ayat tadi, istihza, maka keumumannya tidak dikhususkan sama sekali, berlaku untuk semua orang yang berbuat demikian. Nah, Allah Alam. Assalamualaikum.